alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bisunnati ila midin. Bapak ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan taufik kepada kita sehingga atas kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita dapat melakukan berbagai aktivitas kita, utamanya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada pagi hari ini kita dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian menghadiri kajian subuh. Ya, dalam beberapa hari ini ada sekitar 5 pagi jadwal yang saya isi tanggal 13, 15, 16, 18 dan 20, yaitu dengan topik pembahasan berkenaan dengan faedah-faedah ilmiah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah melihat sedikit bagaimana faedah-faedah ilmiah yang terdapat dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kisah Nabi Ibrahim kepada umatnya. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah, sungguh telah ada laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladziina ma'ahu, sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah pada diri Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Kita sudah menjelaskan, ya, qadkan salakum usatun hasanatum fi Ibrahim waladina ma'ahu, sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Dalam pelajaran yang lalu kita membahas tentang yaitu bagaimana Nabi Ibrahim berdiskusi dengan kaumnya, ya, yang menyembah patung-patung atau berhala. Kita akan lanjutkan bagaimana kelanjutan dari dakwah Nabi Ibrahim, dan kita juga sudah membahas kemarin kenapa kaumnya Nabi Ibrahim melakukan perbuatan tersebut. Di antara alasan mereka adalah berpegang teguh dengan warisan nenek moyang mereka. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita itu berkenaan dengan, ya, apa yang terjadi setelah itu, di mana satu hal yang mesti kita yakini, kemarin sudah kita jelaskan, orang yang berdoa di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti menemui yang namanya tantangan dan juga hambatan. Nah, kita akan lihat bagaimana tantangan hambatan dialami oleh Nabi Ibrahim dari kaumnya ketika dengan berbagai banyak momen Nabi Ibrahim mendakwahi mereka. Nanti akan kita bacakan ayat-ayatnya dengan berbagai hujah. Ya, namun akhirnya mereka berpindah dengan melakukan tindakan kekerasan, dalam bahasa sekarang radikal gitu. Suatu sunatullah bahwa setiap orang ahlul batil apabila kalah hujahnya maka dia pasti menggunakan kekuatan. Ketika Fir'aun sudah tidak mampu lagi mengalahkan hujah Nabi Musa, ketika sudah kalah tukang-tukang sihir Fir'aun, akhirnya Fir'aun memerintahkan melalui tentaranya untuk membunuh para pengikut Nabi Musa. Demikian pula para nabi-nabi yang lainnya. Ketika Nabi Ibrahim setiap berdiskusi dengan kaumnya unggul, ya. Bahkan akan kita ceritakan nanti ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka dan bagaimana diskusi Nabi Ibrahim bersama kaumnya. Ketika itu apa dia perintahkan kaumnya? Oleh Namrud, ya. Qalu harriquhu wansuru alihatakum. Setelah kejadian itu, ya, setelah banyak peristiwa-peristiwa diskusi dan macamnya yang terjadi, nanti kita bacakan ayat-ayatnya. Mereka katakan bakar dia. Kalau sekarang ya dicari, ya, bakar pondoknya gitu kan. Kan gitu. Ketika mereka tidak mampu menghadapi gelombang perubahan ke arah kebenaran itu, mereka pasti menggunakan provokasi kepada masyarakat. Dan kondisi ini dialami bukan sekarang oleh kita. Bukan sekarang, bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, bukan kita saja. Sudah dari umat yang berlalu, para nabi yang lalu, bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah, diprovokasi oleh tokoh-tokoh Quraisy bagaimana supaya orang-orang awam mereka membenci Nabi Muhammad SAW, dituduh sihir, ya, pemecah belah, ya, kemudian penyair, dan seterusnya, seterusnya. Ya, nah ini harus kita pahami, ya, ini harus kita sadari bahwa salah satu metode yang dipakai oleh orang-orang ahlul batil itu apabila mereka sudah tidak bisa lagi menghadapi gelombang dakwah, ya, mereka akan gunakan dengan cara-cara anarkis, memprovokasi orang awam mereka. Ini di berbagai tempat terjadi sampai saat ini di negara kita ini, begitu. Membuat berita-berita hoaks yang mempelintir omongan lalu dijadikan sebagai bahan untuk provokasi masyarakat. Ini banyak terjadi. Sehingga apa yang akan dialami, apa yang dialami oleh para anbiya, justru akan dialami oleh sebagian dai pada hari ini, pasti. Pasti itu. Ya. Bahkan tidak bisa dibanding, kita belum pernah di apa namanya mengalami kondisi-kondisi yang dialami para nabi-nabi sebelumnya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala sesuai keimanan kita. Asyadun nas bala'an, kata Rasulullah SAW, al-anbiya. Summal amsal fa amsal. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Di era nabi ada yang dibunuh, disiksa dan semacamnya. Kemudian sesuai dengan kadar keimanan berikutnya dan berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin istilah dalam peribahasa, semakin rindang itu pohon, semakin besar dan tinggi itu angin yang meniupnya akan semakin kencang. Tantangan akan berat. Itu kita rasakan di dalam dunia dakwah. Kalau kita merintis awal-awal jalan-jalan, sudah sampai mahasiswanya ribuan, terus banyak bangunan, itu baru disitulah akan banyak tantangan-tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Apa kata mereka setelah Nabi Ibrahim, ya, dalam berbagai momen menunjukkan kebatilan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah? Harikuhu, bakar, ya. Wangsuru alihatakum, tolong Tuhan-Tuhan kalian. Aneh gak itu, Tuhan ditolong. Ya, maksudnya ditolong di sini dalam bentuk, ya, karena Tuhan mereka hancur gitu. Bukan seperti pengertian orang liberal, ya, Tuhan gak perlu ditolong. Karena juga begitu, artinya gak perlu berdakwah, gak perlu dibela agama Allah, biar Allah sendiri yang bela gitu. Nah, itu juga beda lagi dengan pemahaman orang liberal itu, ya kan? Kok Tuhan dibela gitu, kan gitu? Ini bukan begitu maksudnya, ya. Tapi di sini adalah mereka menolong Tuhan mereka di mana tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau kita menolong Allah adalah kita memang mencari pertolongan. Intan surullah yang surkum, Allah walaupun kita tidak tolong, Allah mampu memenangkan agamanya ini. Ya, cuman kita sebagai hambanya menjadikan itu sebagai ladang pahala bagi kita, perjuangan bagi kita. Gitu. Nah, in kuntum fa'ilin, jika kalian mau melakukan. Namun apa yang terjadi? Satu hal yang perlu diyakini juga. Wal aqibatu lil muttaqin. Antara kebatilan dengan kebenaran itu pasti saling berganti. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Namun finishnya milik siapa finish? Adalah milik orang-orang yang bertak. Kemenangan terakhir itu adalah milik orang yang beriman. Itu pasti. Jangan ragu. Disinilah seseorang dai, seseorang muslim menghadapi ujian dalam imannya. Yang pertama dia harus sabar. Yang kedua dia harus tawakal. Yang ketiga dia harus raja, atam, yakin dengan seyakinnya Allah pasti akan menolongnya. Bahwa kemenangan adalah milik kebenaran. pasti. Lihat sejarah bagaimanapun, sepanjang sejarah. Nabi Nuh yang diejek, yang diolok-olok, bermacam goda apa namanya, ancaman dialami Nabi Nuh. Lalu siapa yang terakhir yang menang? Siapa yang hancur? Semua orang-orang yang menentang Nabi Nuh. Nah, gimana kesudahan hidup mereka? Hancur, ditenggelamkan. Nabi Nuh diselamatkan Allah. Kisah Nabi Musa, Fir'aun dengan pasukannya, wil Fir'aun adil autad, punya angkatan perang yang sangat kuat, ya, dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam, berat. Namun kemenangan milik siapa? Kemenangan milik siapa? Nabi Musa. Fir'aun hancur, ditenggelamkan segala kekuasaannya. Nabi Saleh, kaum Samud, kaum Lut, lihat semua mereka yang menentang kebenaran. Kesudahannya adalah apa? Kehancuran. Itu yakin harus dimiliki oleh seorang mukmin. Memang untuk mencapai sebuah kemenangan itu dengan bukan dengan melenggang tangan, kata bahasa orang. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ya, dalam ilmu motivasi, sebesar apa tujuan yang Anda ingin raih, sebesar itu pula lah seberbanding lurus dengan perjuangan dan pengorbanan. Surga suatu yang sangat istimewa nikmatnya, tidak bisa diraih dengan gampang-gampang. Ya. Maka disebutkan huffatil jannatu bil makari. Surga itu dipagar dengan banyak hal-hal yang tidak kita sukai. Wahufatin nar bisyahawat. Neraka dipagar dengan kesenangan hawa nafsu. Di antara juga kisah Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim bayangkan menghadapi masyarakat yang luar biasa, ya. Tetapi akibatnya siapa yang menang? Apakah Nabi Ibrahim benar-benar bisa mereka bakar? Maka di situ sebetulnya dari kisah-kisah para nabi ini terdapat inspirasi, semacam pesan ilmiah pada diri kita. Seorang mukmin itu pasti akan diuji. Ahasibannasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasibannasu ayyutaraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, ya, dibiarkan saja, ya, cukup mengucapkan kalimat kami telah beriman lalu tidak diuji, kata Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji, kata Allah, orang-orang sebelum mereka, dari orang beriman sebelum mereka, para anbiya dan para pengikutnya. Fala ya'lamu alladziina kadzabu wa la ya'lamu alladziina shadaqu wa la ya'lamu al-kadzibiin. Agar terbukti mana orang-orang yang benar imannya dan mana orang-orang yang pura-pura beriman. Istilahnya, kalau dalam bahasa saya di sana itu, dengan adanya, antum lihat kalau dulu orang tua, padi, gabah, setelah ditumbuk, terus ada dan dikisah begini, tahu antum kan? Yang beras jatuh, yang atah istilahnya itu apa, padinya yang gak pecah itu tinggal di atas. Itu namanya mengalami proses. Mulai proses. Demikian pula emas. Emas itu untuk dipisahkan dari unsur-unsur yang mencampurinya harus diapain? Dibakar. Nah, baru keluar yang murninya, baru yang aslinya. Nah, Nabi Ibrahim mengalami hal itu. Namun, satu kepastian dalam hidup ini adalah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang beriman itu senantiasa dihina, dilecehkan, atau disiksa, dihina dan semacamnya oleh orang-orang yang lain. Umat yang lain tidak akan pernah, karena Allah sudah berjanji, intan surullah yang surukum wasabit aqdamakum wa inna lanansurusulana waladina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Allah sungguh-sungguh akan menolong orang beriman itu di dunia maupun di akhirat kelak, tidak perlu ragu itu. Tapi perlu kita apa namanya? Sabar apa tadi? Kemudian tawakal, kemudian tadi kita sebutkan. Kita menghadapi ujian itu apa yang harus kita miliki? Sabar, tawakal, Raja. Sangat yakin kan datang pertolongan Allah. Makanya mata Nasrullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menghadapi goncangan ujian yang berat, sebagian pengikut Nabi berkata kepada Nabi, mata Nasrullah, ala inna Nasrullahi qarib. Demikian beratnya ujian yang dialami, kapan datang pertolongan Allah ini? Gitu. Mereka yakin, cuman kapan datang? Ingin menunggu mereka. Lalu dijawab, ketahuilah sungguhnya pertolongan itu amat dekat. Nah, ini harus dimiliki seorang Muslim. Ya. Dia tidak perlu takut, tidak perlu gentar dalam hadapi itu. Tapi tetap dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakar Nabi Ibrahim itu, kata mereka. Lalu kisahnya ditafsil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebabnya mereka membakar Nabi Ibrahim itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Ya. Dalam berapa surat ini kita bacakan di sini kisah Nabi Ibrahim ini, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad ataina Ibrahima rusdahu, sungguh telah kami berikan kepada Nabi Ibrahim itu petunjuk, tuntunan, min qabl, sebelumnya, wa kunna bihi alimin, kami benar-benar mengetahui kondisinya Ibrahim itu. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha aqifun, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, ini patung-patung ini apa ini yang kalian sembah ini? Qalu wajadna abana laha abidin, kalau sebelumnya qalu wajadna abana kadzalika yaf'alun, ya kan, kalau ayat sebelumnya kita sebutkan kami mendapati nenek-nenek moyang kami melakukan seperti itu, kalau sekarang qalu wajadna abana laha abidin, kami mendapati bahwa nenek moyang kami menyembahnya. Sama kan hujannya, ini sudah kita bahas di paedah yang kemarin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalim mubin. Kata Nabi Ibrahim, sungguh kalian ini berada dalam kalian dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin? Mereka jawab lagi kepada Nabi Ibrahim. Ini Allah abadikan diskusinya ini. Apakah engkau ini membawa kebenaran atau kalian kamu itu bermain-main dengan kami wahai Ibrahim? Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardh alladhi fatarahunna wa ana ala dhalika minasyahidin. Dijelang oleh Nabi Ibrahim lagi. Ya, tetapi Tuhan kalian adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Rabb langit dan bumi yang menciptakan semuanya. Wa ana ala dhalika minasyahidin. Aku menjadi saksi atas hal itu. Disebutkan Nabi Ibrahim. Itu tidak benar Tuhan kalian itu. Memang Tuhan-Tuhan kalian ini yang ciptakan langit dan bumi. Gitu. Yang berhak kalian sama itu adalah Rabbus samawati wal ard. Yang menciptakan. Sedangkan ini kalian yang buat. Kok kalian sembah sendiri? Gitu. Kalian buat, kalian sembah sendiri. Yang berhak kalian sama itu Rabbus samawati wal ard. Ya, alladzi fatarahunna, yang telah menciptakannya, wa ana dzalika minasyahidin. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, watallahi la aqidanna asnamakum, demi Allah saya akan hancurkan berhala-berhala kalian. Ba'da an tawallaw mudbirin, setelah kalian pergi nanti. Jadi diceritakan itu hari Sabtu atau hari apa, disebutkan oleh ahli tafsir menerangkan dalam ayat lain, nanti akan kita bacakan juga jika waktu memungkinkan. Jadi Nabi Ibrahim ditawarkan oleh kaumnya untuk ikut perayaan acara besar mereka. Jadi semacam ya apa namanya perayaan lah kita ya pekan ya pekan raya Jakarta gitu bahasanya atau jadi acara ini acara adalah acara resmi yang mereka adakan besar-besaran. Mengajak Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa kamu tidak ikut? Ayo mari ikut. Nabi Ibrahim menjawab, ini sakim, saya dalam keadaan sakit. Diselangkau oleh ulama, dia pun sakit, tapi sakit melihat, hatinya sakit melihat perbuatan mereka yang syirik itu. Gitu. Maka nanti dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, Ibrahim itu tidak berdusta kecuali tiga, dua dari zat Allah. Pertama dia katakan, saya sedang sakit. Setelah pergi, Nabi Ibrahim datang ke tempat berhala-berhala mereka. Lalu, nanti akan disebutkan ayat lain, kita bacakan. Nabi Ibrahim melihat, di depan berhala-berhala itu apa yang biasanya ada? Hidangan. Nabi Ibrahim berkata, Allah tak kulun? Nah, kenapa ini makan gak pernah kalian sentuh gitu ya? Nah, lalu Nabi Ibrahim bawa kapak. Itu dihancurkan satu persatu, kecuali yang paling besar. Lalu kapak ditaruh di tangan yang paling besar itu. Nah, setelah mereka pulang dari acara mereka, tahu-tahu lihat patung-patung sudah pada hancur semua. Man fa'ala hadza bi'alihatina? Siapa melakukan ini dengan tuan-tuan kita? Sami'na fatal yuqalu Ibrahim. Mungkin anak muda yang disebut Ibrahim itu mungkin. Langsung curiga mereka ini. Ini yang biasa-biasa ini ya melarang kita gitu. Nah. Lalu mereka datang kepada Ibrahim. Kamu yang melakukan ini dengan Tuhan kami yang Ibrahim. Ibrahim mengatakan, tanyalah yang paling gede itu, ingkanu yang tikun. Jika bicara-bicara. Tanya yang paling besar itu. Mungkin yang gede ini marah sama yang kecil-kecil. Kenapa? Kalian banyak ngasih yang kecil-kecil ini makanan, dia kurang gitu. Jadi, kan dari situ kan pukulan telak buat mereka ya. Dijawab oleh mereka, kamu sudah tahu sendiri. Dia gak bisa bicara. Loh, kok nyembah Tuhan gak bisa bicara? Kok Tuhan gak bisa menyelamatkan diri? Ya kan? Ini Tuhan kali, ini yang mukulnya yang paling gede ini. Nah, ini yang diantara dusta Nabi Ibrahim tadi bukan dusta maksudnya berbohong, tapi dalam membela hak Allah gitu. Ini yang disebutkan Nabi SAW. Tanya yang paling besar itu, ya, paling gede itu tuh. Mungkin dia marah tuh lihat kapak ada di tangannya gitu kan. Mungkin dia yang ini hancur ini semua. Lalu dia mengatakan, mana mungkin, dia kan gak bisa bergerak kan begitu maksudnya. Kok Tuhan kalian gak bisa menggerak? Kenapa yang paling besar ini tidak bela yang kecil-kecil ketika ada yang hancurin? Kan gitu juga. Akhirnya mereka itu sok sekali itu. Ketika diberi hujah itu Nabi Ibrahim dilihatkan langsung sontak banget mereka itu. Nanti disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran jika kita bacakan ayatnya. Itu kejadiannya. Ya. Lalu mereka tetap pasti yakin Nabi Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim. Diikat, ya, dibuat unggun api yang besar, sebesar-besarnya. Lalu dilemparkan pakai menjenik. Menjenik itu kalau kita apa namanya itu? Ah, bukan ketapel pakai tangan, tapi pakai lemparan kayu yang dilempar. Saking besarnya api itu gak sanggup mereka untuk mendekati api itu. Nabi Ibrahim itu diikat lalu dilempar ke dalam api itu. Tapi itu yang tadi Allah katakan. Allah katakan kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api itu dingin. Tidak kebakar Nabi Ibrahim. Iya kan? Tak terbakar Nabi Ibrahim itu. Nah, ini keistimewaan. Ya, yang tadi kita bacakan ayatnya yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Kami katakan kepada api, api itu makhluk siapa? Makhluk Allah. Ini juga pelajaran. Sesuatu sebab itu kalau Allah ambil, sebabnya enggak bisa bermanfaat lagi. Api kan tabiatnya apa? Membakar. Air menenggelamkan. Ketika Nabi Musa gimana? Beku semua itu laut. Mukjizatnya Nabi Ibrahim di sini dan itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ini buktinya benarnya, dia seorang nabi. Ini yang kemarin kita sebutkan pembahasan malam tadi, wujud Allah itu. Allah itu ada. Salah satu buktinya adalah, yaitu dalil hissi, dalil yang nyata, bagaimana sesuatu kejadian yang disaksikan oleh manusia begitu banyak, Nabi Ibrahim tidak terbakar, namun juga orang gak beriman itu. Coba bayangin. Kan mestinya kita udah yakin ya, ini mesti benar-benar Nabi diutus Allah. Buktinya api sebegini ini jangankan Nabi Ibrahim. Ini kampung kita bisa ludes kalau begini. Ya kan? Tapi Ibrahim gak kebakar. Nah, itulah buktinya. Kalau namanya kebatilan sudah membungkus hati ini, apapun penjelasan gak akan pernah masuk, Pak. Sudah nyata itu mukjizatnya, sudah nyata kebenarannya. Nabi Ibrahim gak terbakar. Mereka beriman gak? Gak juga. Bayangin itu. Nah, inilah hati yang ditutup. Khatamallahu ala qulubihim. Ini yang kita selalu mohon kepada Allah, jangan dijadikan hati kita tertutup dari kebenaran itu. Berdoa kepada Allah, Allah ma'arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, lihatkanlah kepada aku yang benar itu benar dan beri aku. Tuntun aku untuk mengikuti kebenaran itu. Wa'arinal batila batilan. Warzuqna ittinaba. Ya Allah, lihatkan yang batil itu adalah batil di hadapanku. Dan jauh, dan tolong tuntun aku untuk menjauhi kebatilan itu. Wala taj'al multabisan alaina. Jangan engkau jadikan kami itu samar-samar memandang yang batil dan yang hak itu. Panadil, lalu kami sesat. Di sini terasanya nikmat imannya, ikhwan. Antum dijadikan Allah sebagai orang beriman, itu adalah nikmat yang tidak ada taranya. Karena tidak bisa dilahi dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan, kepintaran, enggak bisa. Banyak orang pintar itu tuh menyembah sapi, ada yang menyembah matahari, dan seterusnya. Nah ini, coba bayangkan, sudah nyata, ya, mukjizat itu di hadapan mata mereka, tetap mereka tidak mau beriman. Ada salah seorang berkata kepada tabi'in, seandainya saya hidup di masa Nabi SAW, saya berjumpa dengan beliau, saya akan bela mati-matian. Dijawab oleh salah seorang ulama, jangan kamu berandai-andai hidup di masa Nabi. Jangan-jangan kamu adalah pada pihak Abu Jahal. Inilah bentuknya bagaimana kalau hati sudah tertutup, apapun penjelasan. Buktinya ini, barangkali ya, kalau antum mungkin memandang, kenapa orang masih ngeyel itu bahasa sekarangnya ya. Sudah jelas ini mukjizat yang nyata nih. Dibakar gak kebakar dengan api yang begitu besar. Selamat. Kan, sudah yakin ya, ini bahwa ini adalah mukjizat dan betul-betul seorang Nabi, tapi enggak ada mereka yang mau beriman. Maka Allah katakan, wahai api, ya, jadilah engkau dingin dan keselamatan atas Nabi Ibrahim. Disebutkan oleh ulama, oleh para ulama tafsir, kenapa ada baran wasalama, dikatakan wasalaman, tidak dikatakan dingin saja. Karena kalau terlalu dingin nanti enggak selamat. Kan juga kalau terlalu dingin, ya, juga azab. Maka api jadi dingin, dan tidak menyakiti Nabi Ibrahim kedinginannya itu. Maka wassalaman. Subhanallah. Ini bahasa Al-Quran. Coba lihat. Ya. Kemudian. Waradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin berbuat tipu daya. Tapi Allah buktikan mereka lah orang yang paling merugi. Kami jadikan mereka orang-orang yang merugi. Subhanallah Allah sebutkan. Wayamkurun wayamkurun wallahu khairul makirin. Mereka berusaha menipu Allah. Dan Allah balik membalas tipu daya mereka. Ini kerjanya orang kafir kan? Yaqiduna kaida wa aqidu kaida, kata Allah. Mereka buat tipu daya, Allah buat lagi tipu daya membalas tipu daya mereka itu. Yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Mereka menipu, berkhianat kepada Allah. Allah balas juga dengan khid'ah, tipu daya juga artinya, kaid juga tipu daya artinya. Ini balasan Allah kepada mereka. Di sini kita yakinnya terhadap risalah para nabi. Membawa mukjizat, membawa ajaran yang sempurna. Nah, ya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Bagaimana kisahnya. Baik, kita lanjutkan. Ketika itu, Nabi Ibrahim telah menghancurkan, ya, patung mereka. Tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tawallaw mudbirin. Saya akan hancurkan patung-patung kalian nanti setelah kalian pergi, gitu ya. Kemudian faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Lalu Nabi Ibrahim menjadikan semua patung itu hancur lebur kecuali yang paling besar, illa kabiran. Kecuali patung yang paling besar, ya. La'allahum ilaihi yarji'un. Moga-moga mereka kembali. Maksudnya gimana yang kembali ya? Ya kan? Setelah diskusi dengan Ibrahim, kembali kepada kebenaran. Ya. Tanya, yang hancurin yang besar itu apa yang mana? Gitu. Qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminadh-dhalimin. Datanglah mereka ke tempat patung-patung sudah hancur itu, kecuali yang paling besar. Siapa yang menghancurkan tuan-tuan kami ini? Ini orang betul-betul jahat. Innahu laminadh-dhalimin, orang zalim banget ini. Coba lihat, biasa orang yang berbuat zalim itu suka nuduh orang lain begitu. Padahal yang berbuat zalim siapa? Mereka. Zalimnya kepada siapa? Kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang jauh lebih besar. Tapi dia melihat ini Ibrahim yang zalim menghancurkan berhala-berhala mereka. Mereka tidak sadar bahwa mereka lah orang benar-benar berbuat zalim. Kezalim malah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tuduh. Nah itu modelnya sekarang pelaku-pelaku itu begitu. Menuduh orang tidak toleransi, buktinya dia tidak toleransi. Menuduh orang tidak NKRI, tapi dia banyak lakukan tindak-tindakan yang mengaku melanggar hukum. Modelnya begitu. Dalam bahasa kita ya maling teriak maling. Itu aja. Banyak seperti itu. Modelnya begini itu. Di mana-mana ngomongnya toleransi, toleransi, toleransi. Tapi kenyataannya, pernah gak orang yang tuduh tidak toleransi itu melakukan mengusir orang, membakar pondok, men-stop kajian, ada gak? Lalu kelompok mana yang selama ini melakukan hal itu? Loh, gimana ngomongnya toleransi, tapi kajian di stop. Pondok orang mau ditutup, kampus orang mau dibubarin. Ini apa namanya toleransi, apa yang Anda tanamkan? Toleransinya maunya kamu. Itu bukan toleransi, itu penindasan namanya. Toleransi itu dari dua belah pihak. Ya, tidak saling mengganggu, Anda biarkan dia, dan Anda juga dibiarkan oleh dia. Ini gak mau toleransi sama dia sendiri. Kalau lain enggak, diinjak-injak, dihina-hina, dimaki-maki. Ini enggak benar. Ini buktinya. Ma'al batul begitu. Suka ngaku paling benar, padahal. Nah, coba bayangin. Dia tuduh Nabi Ibrahim paling zalim. Padahal mereka paling zalim sama Allah. Kalau sami'na fatan yadhkuruhum yuqallahu Ibrahim. Kalau sami'na fatan yadhkuruhum, ya. Aku, mereka menjawab ini. Bicara antara mereka. Kami mendengar seorang anak muda yang menjelek-jelekkan, yang menyebut tentang Tuhan kita ini nih, yang namanya Ibrahim, yuqaulahu Ibrahim, yuqaulahu Ibrahim. Nah, kemudian qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Mari kita bawa ke tengah manusia dia, biar semua orang tahu. Gitu, dicarilah Nabi Ibrahim. Ah, mau dibawa semua ke tengah masa. Inilah orang yang menghancurkan patung kita, gitu kan? Dia katakan ini, qalu fa'tu bihi, tangkap dia, ya, fa'tu bihi ala ayunin nas, bawa ke tengah-tengah manusia, la'allahum yashhadun, agar mereka tahu semua apa yang dia lakukan, gitu. Ini mempermalukan Nabi Ibrahim maksudnya. Qalu anta fa'alta, lalu mereka setelah bertanya kepada Ibrahim, anta fa'alta bi'alatina, ya Ibrahim, anta fa'alta Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, engkau yang melakukan hal ini dengan Tuhan kami wahai Ibrahim. Tanya Nabi Ibrahim oleh mereka. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nabi Ibrahim mengatakan, itu yang paling gede itu yang lakuin. Yang paling besar itu tanya gitu kan. Fas'aluhum in kanu yantiqun, kata Nabi, tanya jika dia bisa bicara. Kan gitu. Kata Ibrahim, yang menghancurkan itu yang paling besar tuh kapal ada jarinya gitu kan, di tangannya gitu. Tanya tuh kalau bisa bicara gitu. Kan ini dari awal kita lihat hujah Nabi Ibrahim kepada mereka kan bukan main ya, kuatnya gitu, memang hujam sekali gitu ya dari pelajaran sebelumnya. Sekarang coba lihat. Ini menghujam sekali hujahnya. Ya. Tuh yang paling besar tuh ngelakuin. Tanya kalau bisa bicara tuh. Lalu apa jawab mereka? Faraja'u ila anfusihim faqaulu innakum antumudz zalimun. Lalu mereka sadar, iya kita orang bodoh, masa ini yang disembah gitu kan. Gak mungkin yang besar-besar ini. Lalu setelah mereka para lampu sih menyadarkan diri mereka itu, pokoknya kalian kita ini yang sebetulnya zalim. Thumma nukisu ala ru'usihim. Balik lagi mereka, laqad alimta ma haula yantiqun. Membalas lagi jawaban Ibrahim. Kamu udah tahu Ibrahim, dia ini gak bisa bicara ini. Gak bisa bicara. Terus apa Nabi Ibrahim setelah itu? Qala apa ta'buduna min dinillah ma lam yanfa'ukum syai'an wa la yadurukum? Lalu Ibrahim mengatakan, "Lalu kenapa kalian sembah selain Allah? Yang bisa enggak bisa memberi manfaat sedikit pun, enggak pula bisa memberi mudarat." Kan enggak bisa, jangankan memberi manfaat mudarat, penemnya menjaga diri aja enggak bisa. Ini dialog Nabi Ibrahim dengan mereka. Kemudian, "Ufillakum lima ta'budun min dunillah." Celakalah apa yang kalian sembah kecuali Allah. Di antara mereka berarti juga menyembah. Yang syirik itu pengertiannya bukan hanya menyembah selain Allah semata, tapi menggabung antara ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik. Maka Nabi Ibrahim mengecualikan Allah dari sembah-sembahan mereka. Apalah ta'qilun? Kemana akal kalian? Enggak bisa bicara. Ya. Kemudian ini hancur, dia bisa enggak bisa menjaga diri sendiri ketika dihancurin. Enggak bisa memfaat, bisa memberat. Kenapa kalian masih menyembahnya? Kemana akal kalian? Di sini Nabi Muhammad mengatakan, afala ta'qilun, kemana akal kalian? Nah, oleh sebab itu orang-orang musyrik disebut orang bodoh. Kenapa? Mengakalnya enggak jalan, gitu. Coba bayangan, udah berhari-hari membuat patung, lalu disembah sendiri. Kemudian, qalu harrikuhu wansuru aliyatakum, ini yang tadi kita katakan. Lalu mereka berkata, bakar dia. Ya, tolonglah tuan-tuan kalian. Nah, dan biasanya tindakan orang-orang yang menentang kebenaran itu pasti tidak adil. Kalau seandainya mereka ini orang-orang yang bijak, sudahlah kita hukum dia, perbaiki semua patung-patung lagi. Tapi tetap balasan itu adalah pasti tidak adil. Itulah tindakan orang-orang yang melawan kebatilan. Antum lihat, dengan alasan sedikit saja, karena buletin, karena apa, tutup kampusnya. Kenapa kampus ini tutup? Kalau betul-betul salah, ya buat saja minta maaf di koran, buat lagi buletin meralat itu. Kan wajar. Tapi enggak, diminta yang harus begini. Karena tujuannya bukan mencari keadilan, bukan keadilan. Kalau mereka adil sebetulnya, ya Ibrahim, ganti semua patung-patung kami yang kamu rusak. Adil enggak? Tapi dia coba lihat, bakar dia. Bukan hanya sekedar dibunuh, dibakar. Dan itu tindakan ahlul batil. Selalu zalim, berlebihan. Ekstrim. Dan memberikan hukuman. Bayangkan. Begitu. Dimanapun saja. Ya. Masa hanya karena tidak orang tidak mau ikut dalam acara-acara kenduri kematian lalu diusir. Masuk akal enggak? Orang yang enggak sholat ini enggak pernah diusir. Orang tidak tutup aurat enggak pernah diusir. Loh, kenapa? Nah, ini bukti. Bahwa pelaku kebatilan tidak akan pernah menegakkan keadilan. Mereka mesti zalim. Zalim. Kalau seandainya mereka ini mau adil, pemain Nabi Ibrahim, udah, sekarang kamu ganti semua itu Ibrahim. Perbaiki lagi patung kami. Enggak mau kami. Tanggung jawab kamu. Kan gitu. Tapi coba lihat azab yang diberikan oleh mereka. Bukannya sekedar dibunuh saja, tapi dibakar dengan api. Tapi kebodohan mereka lagi, itu kan lama mereka hanya mengumpulkan api unggun. Tahu gak antum? Gotong royong itu bawa kayu-kayu itu. Tapi baru mereka ringan itu, karena ada hawa nafsu yang mau mereka lampiaskan. Kedendaman kebencian yang lebih asyik pada Nabi Ibrahim. Dan itulah sifat dari para pelaku kebatilan selalu. Tidak akan berlaku adil mereka itu. Gitu. Kemudian, ya, qalu harriku wansur alihatakum, mereka berkata bakar dia dan tolonglah tuhan-tuhan kalian jika kalian ya mau melakukannya. Lalu tadi yang kita sebutkan Allah qulna, lalu Allah berfirman ya narukuni badan wasalama, Allah perintahkan kepada api dingin, ya enggak panas. Ini yang kita sebutkan, ini juga bagian dalam masalah qadar di sini. Itu mengambil asbab, bahwa sebab itu bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ letaknya kita bertawakal dalam mengambil asbab. Ya. Kalau tabiatnya api itu bakar, tapi ketika Allah sudah cabut enggak ada manfaatnya. Enggak bisa. Seperti air juga tadi kita sebutkan menenggelamkan, tidak ketika Nabi Musa lewat lautan enggak tenggelam karena dijadikan Allah beku. Walaupun air biasanya cair, lautan menenggelamkan. Di sini apa yang kita yakini tadi yang kita ingatkan? jika kita benar-benar bersama Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan kita apa? Binasa. Allah pasti menjaga hamba-hambanya yang beriman. Ya. Terus ya, api itu tidak bahaya ala Ibrahim. Ada dalam riwayat yang dhaif. Dhaif menyebutkan bahwa Jibril datang, "Hai Ibrahim, apakah kamu butuh sesuatu? Kepada engkau aku tidak butuh, amma kepada Allah iya." Ini hadisnya ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Sebagian orang berhujah, bolehnya meminta tolong kepada makhluk. Nabi Ibrahim minta tolong enggak kepada makhluk? Enggak. Nabi Ibrahim justru Jibril sendiri yang menawarkan. Dan penawarannya pada hal yang memang dimampu oleh Jibril sendiri. Jibril itu memang memiliki, diberi oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Di antaranya membalikan apa? Kaum Nabi Lut itu diangkat. Sayapnya aja 600. Jadi di sini bukan berarti maka Nabi Ibrahim kita ditawarkan, "Apakah kamu butuh sesuatu wahai Ibrahim?" kata Jibril, "Saya tidak pada kamu enggak butuh. Saya hanya butuh kepada Allah." Coba lihat itu tauhidnya Nabi Ibrahim. Taib. Waradu bihi kaidan fajalnahumul akhsarin. Mereka ingin membuat tipu daya untuk Nabi Ibrahim, tetapi Allah balas mereka orang yang paling merugi. Nabi Ibrahim enggak terbakar. Ya. Taib. Ini sebetulnya banyak ayat bicara tentang hal ini. Itu kisah tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 51-70. Surat Al-Anbiya 51-70. Kemudian juga dalam surat Syu'ara ayat 69-83. Allah kisahkan lagi. Taib. Kenapa terulang-ulang kisah Nabi-Nabi dalam Al-Quran, Ustaz? Nah, ini sudah sering kita jelaskan. Jika antum melihat ayat sebelum berbicara masalah kisah, itu ada perintah atau larangan di sana nanti. Yang sebagai bukti di antara dalilnya, mempunyai Allah akan membela hamba-hambanya yang beriman. Nanti disebutkan kisah seorang nabi yang dibela oleh Allah, yang beri kemenangan oleh Allah SWT. Itu maksudnya. Jadi nanti setiap kisah yang ada dalam Al-Quran itu, antum lihat, apa sih kandung ayat sebelum kisah ini, itu berat kaitannya. Atau ayat setelah kisah itu. Sangat erat kait apa hubungannya. Maka diulang-ulang. Kadang-kadang kisah itu ada yang panjang, lengkap. Seperti ini agak panjang. Ada kisah Nabi Ibrahim lagi yang singkat. Karena tujuannya hanyalah untuk membuktikan apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya setelah kisah atau sesudah sebelum kisah itu. Ulangnya kisah Nabi. Karena poin yang mau diambil dari kisah itu ada berhubungan dengan ayat tertentu. Sebelumnya atau sesudahnya. Karena ada juga orang-orang orientalis menyalahkan. Ini kenapa? Kalau firman Allah kenapa terulang-ulang? Kenapa kisahnya tidak satu tempat saja? Ya, menurut mereka gitu. Mestinya kisah Ibrahim dibuat surah Ibrahim, semua kisah Ibrahim. Ya, gitu maunya mereka. Karena ini adalah Allah yang menurunkan. Fungsinya itu luar biasa. Ya. Kemudian terdapat lagi di antara faedah terpotong-potongnya kisah dalam Al-Quran itu adalah untuk ketika orang berbicara dengan ayat hukum-hukum langsung melantang kisah. Sedikit menghibur. Ini tanawuk dalam iblagul. Ini namanya apa namanya? Manhaj atau metode dalam menyampaikan nasihat. Kadang dalam bentuk kisah, kadang-kadang dalam bentuk tarhib, ancaman, kadang untuk targhib, memberi motivasi dan segala macam. Itu metode dalam Al-Qur'an menjelaskan. Maka orang-orang yang biasa membaca Al-Qur'an, dia akan terinspirasi dalam menjelaskan masalah ini biasanya dalam memberikan materi. Gitu. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 83-98. As-Saffat 83-98. Kalau dalam surat Syu'ara Allah kisahkan, "Wasulu 'alaihim naba' Ibrahim, bacakan kepada mereka hai Muhammad kisah Nabi Ibrahim yang kemarin penggalan ayat kita bacakan. Id qala li abihi wa qaumi ma ta'budun." Ketika ia berkata kepada ayah dan kaumnya, "Apa yang kalian sembah?" "Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha aqifin." Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-hala dan kami senantiasa beribadah kepadanya." Qala hal yasma'unakum? Apakah dia berhala-berhala itu dapat mendengar kalian? Istad'un, jika kalian meminta kepadanya? Ya. Aw yanfa'unakum aw yadurun? Apakah dia berhala-berhala itu dapat memberi manfaat dan mudarat kepada kalian? Qalu bal wajanna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kalau sebelumnya bukan? Ya. Apa bunyi ayatnya? Ya, mereka menjawab, "Tetapi demikian yang kami dapati nenek-nenek moyang kami." Kalau ayat sebelumnya bukan demikian, ya, bunyinya adalah qalu wajanna aba'ana laha abidin. kami telah mendapati nenek moyang kami dari sebelumnya menyembah berhala ini gitu. Jadi dia mereka ikuti budaya dan warisan nenek moyangnya. Taib. Kemudian Nabi Ibrahim berkata lagi, "Qul afara'aytum ma kuntum ta'budun?" Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian sembah itu? "Antum wa abakumul aqdamun," kalian dan bapak-bapak kalian yang terdahulu, "fa innahum aduli illa rabbal alamin." Semuanya itu adalah yang aku tentang ya, kecuali Rabbul Alamin. "Alladzi khalaqani," dialah yang menciptakanku, "fahuwa yahdini," dan dia pula yang memberi aku petun. Apa faedah dari sini? Nabi Ibrahim mengatakan yang menciptakanku itulah Allah. Jadi bukan berhala-berhala ini sebetulnya menciptakan kalian. Sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian. Ya. "Dialah menciptakanku dan dia pula yang memberi aku petunjuk." Artinya di sini apa? Menyadari petunjuk kita itu minta kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada selain Allah. "Waladhi huwa yut'imuni wa yasqini." Dialah memberi aku makan dan memberi aku minum. Siapa memberi kita makan dan minum? Ada Allah. Kita minta makan dan minum sama Allah. Ya. "Wa idza maridtu fa washfini." Jika aku sakit, dialah menyembuhkan. Bukan kepada selain Allah. Kita minta kesembuhan itu. Jika aku sakit, dialah menyembuhkan aku. "Waladhi yumitini tsumma yuhyini." Dia pula lah yang akan mewafatkanku nanti kemudian membangkitkanku untuk hidup kembali. Ini beriman di antara ajaran Nabi Ibrahim itu apa? Beriman kepada hari akhirat. Ini disebutkan, dialah yang mewafatkanku kemudian menghidupkanku. Beriman kepada hari berbangkit. Kemudian "Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati," dan aku berharap Allah Rabb yang akan mengampuni dosaku, "yaumaddin," pada hari akhirat, pada hari kiamat. "Rabbi habli hukmau," ya Allah berilah aku ya hikmah, "wa alhiqni bis salihin," dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Ini doanya Nabi Ibrahim ya. Di antara di sini Nabi Ibrahim meyakini adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini adanya hari akhirat. Ini di antara ajaran para nabi itu usul akidah itu sama semua. Semua nabi mengajak umatnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada para nabi, beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada tauhid. Semua nabi juga mengajak umatnya untuk salat, zakat dan seterusnya. Puasa. Makanya puasa disebut kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladzi min qablikum. Jadi usul ibadat, usul i'tiqad, usul ibadah, usul keyakinan, pokok-pokok akhlak itu sama semua ajaran karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diwajibkan pada semua umat. Berbuat baik kepada orang tua, berbaik kepada tetangga, itu diwajibkan pada semua umat. Nanti dibaca, kalau kita baca surat-surat yang lain berbicara tentang Bani Israel itu dijelaskan semua. Baik. Karena waktu dan batas kita ya. Insyaallah ini kita bacakan terjemahan ayat yang surat Saffat saja. Di antara "wa minna min sya'ati ila Ibrahim ija'a rabbahu biqalbin salim" ya, di antara pengikutnya adalah Ibrahim ya. Kemudian dia datang menghadap Rabbnya dengan hati yang selamat, "iqali abihi wa qaumi madza ta'budun," ketika dia berkata kepada ayah dan ibunya kaumnya, "apa yang kalian sembah?" Aifkan alihatan dunallahi turidun ya, sungguh celaka sekali, apakah ada Tuhan selain Allah yang kalian inginkan? "Pamadhanuku birabbil alamin," bagaimana pandang kalian kepada Rabb yang menciptakan alam ini, yang memberi alam ini? "Panadhara nadharan finujun," lalu dia melihat kepada bintang, "faqala inni saqim." Panadhara nadharatu minujum dalam bahasa Arab coba dia diketikkan oleh orang, ketika orang berpikir disebut dia melihat kepada bintang gitu. Karena ayat ini juga dijadikan oleh orang bahwa Nabi Ibrahim mempelajari ilmu bintang. Ini enggak ketemu sama sekali. Karena maksud di sini dalam bahasa Arab jika orang sedang berpikir dia seakan-akan melihat bintang, begitu. Sedang merenungkan. "Inni saqim," dia katakan aku sakit, ya, ketika diajak oleh kaumnya untuk ikut dengan acara-acara mereka tadi. "Fatawallaw anhu mudbirin," setelah mereka pergi meninggalkan Nabi Ibrahim, ya, "faragha ila aliyatihim," ya, dia pergi menghancurkan berhala-berhala kaumnya. "Faqala ala ta'kulun," kenapa kalian enggak makan? Ya, karena di depan berhala-berhala tadi banyak hidangan-hidangan. Ya, kemudian "malakum la tantiqun," kenapa enggak bicara, kata Nabi Ibrahim kan, untuk menunjukkan kehinaan berhala itu yang mereka sembah. Ya, "faragha alaihim darban bil yamin," betul-betul dihancurkan itu berhala-berhala tadi. "Fa aqbalu ilaihi yazifun," lalu mereka cepat kembali melihat berhala mereka. Qala, ya, mereka menatangi Nabi Ibrahim, ya. "Qala ta'buduna ma tanhitun," Nabi Ibrahim mengatakan lagi, "kenapa kalian sembah yang kalian pahat sendiri? Kalian sendiri yang pahat lalu kalian sembah." Ini kan hujah-hujah yang mencukam ke dalam hati mereka dari kisah-kisahnya. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, apa yang kalian kerjakan? Kenapa tidak Allah yang kalian sembah? Begitu. Kenapa yang karya kalian sendiri yang kalian sembah? Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Dibuat apa ini bangun yang tinggi untuk dilemparkan Ibrahim itu menjaring atau namanya itu. Ya, untuk dilemparkan jahim itu maksudnya api yang tadi merapi unggun yang besar tadi. Faradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalin. Kalau tadi akhsarin ya, faj'alnahumul akhsarin, kalau ini asfalin. Mereka ingin membuat tipu daya untuk Nabi Ibrahim, kami jadikan mereka orang-orang yang paling hina. Nah, itulah kisah Nabi Ibrahim tentang ketika beliau dibakar oleh kaumnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pelajaran akan datang. Bagaimana pula dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahandanya, kemudian kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail membangun Ka'bah, terakhir adalah kisah bagaimana Nabi Ismail dan ibundanya ketika hidup di kota Mekah. Itu masalah munculnya air Zamzam, sa'i Safa dan Marwah. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Thank you.